Air mataku deras mengalir, ku bersimpuh di hadapmu. Namamu selalu ada di dalam setiap langkah-langkahku. Ya Tuhan, tuntun hamba agar tetap di jalan-Mu. Bersimpuh di hadapmu.